Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fi din fara talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita melanjutkan membaca kitab Al-Qawaid wal-Usulul Jami'ah dan memasuki pada kaidah yang kelima. Naam. Barakallahu fikum. Qala mu'allif rahimahullah, al-khamisah yang kelima, asy-syari'atu mabniyatun 'ala aslain. Syariat dibangun di atas dua perkara pokok. Al-ikhlasu lil ma'bud, ikhlas kepada yang disembah, yaitu beramal ikhlas karena Allah SWT. Wal mutaba'atu lir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala hadanil aslani syartun likulli amalin diniyin zahirin ka aqwalil lisan. Ini dua asal ini, yaitu ikhlas dan mutaba'ah, adalah syarat untuk semua amalan dini yang bersifat agama, zahirin yang nampak ke aqwali lisan, seperti amalan lisan, seperti mengucapkan syahadatain, membaca doa, zikir dan seterusnya, wa amalil jawarih, dan juga amal anggota badan, seperti sholat, puasa, haji, jihad dan lain sebagainya yang berkaitan dengan amalan anggota badan. Wa batinin ka amalil qulub, dan juga amal batin seperti amal perbuatan hati. Seperti khauf, khosya, tawakkul dan lain sebagainya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah milik Allah agama yang murni. Qala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka tidaklah diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama baginya. Qala wa dinu fasarahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadis Jibril, dan din agama ditafsirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hadis Jibril, anahu syara'iul Islam al khamsatu wa usulul iman asitta. Yaitu syarat Islam yang lima, yaitu arkanul Islam, dan usulul iman yang enam, yaitu rukun iman yang enam. Wa haqa'iqul iman wa huwal ihsanu alladhi huwa aslul a'malil qulub, dan juga hakikat iman yang dia itu adalah ihsan yang menjadi asal dari amal perbuatan hati. Nah, barakallahu fikum. Hadis Jibril yaitu hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Naam, yang mana di hadis tersebut malaikat Jibril alaihissalam berwujud manusia, menyamar berwujud manusia, mendatangi Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya. Lalu terjadilah tanya jawab tentang rukun Islam, rukun iman, dan juga tentang ihsan. Kemudian dijawab rukun Islam dengan Islam, dijawab pertanyaan tentang Islam dijawab dengan rukun Islam, pertanyaan tentang iman dijawab dengan rukun iman, dan juga pertanyaan tentang ihsan dijawab dengan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Naam, pertanyaan tentang ihsan dijawab, ihsan itu engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa berbuat demikian, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Naam, kemudian malaikat Jibril alaihissalam berlalu. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW bertanya, naam, tentang siapa laki-laki itu. Maka para sahabat tidak mengetahuinya, Allah wa Rasuluhu alam. Dan Rasulullah SAW menjelaskan, hada Jibril atakum yu'alimukum dinakum. Dia itu Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Syaitnya di situ di akhir hadis disebutkan atakum liyu'allimaka dinakum, liyu'allimukum, liyu'allimakum dinakum. Dia itu malaikat Jibril yang datang untuk mengajari agama kalian. Nah, disebut kata agama. Dalam penjelasan sebelumnya di hadis menjelaskan tentang rukun Islam yang lima, rukun iman yang enam, kemudian tentang ihsan. Lalu disebutkan malaikat Jibril yang datang mengajarkan tentang perkara agama. Maka disitulah, di sini beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan wadinu fasarahu nabiyu sallallahu alaihi wasallam fi hadis Jibril. Dan agama ditafsirkan, dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hadis Jibril tentang rukun Islam yang lima, rukun iman yang enam, dan tentang ihsan. Nah, diambil dari sabda Rasulullah yang di akhir hadis tadi. Nah, qala fa hadhil umur labudda min an takuna khalisatan lillahi muradan bihi wajhahu wa ridwanahu wa thawabahu wa labudda min an takuna ma'khudatan minal kitabi wa sunnah. Perkara-perkara ini mesti ikhlas karena Allah. Perkara-perkara ini mesti dikerjakan ikhlas karena Allah, mengharapkan wajahnya, keridhaannya, dan pahalanya. Dan mesti diambil dari Alkitab dan Sunnah. Nah, dan mesti diambil dari Alkitab dan As-Sunnah. Maksudnya mesti mutaba'ah. Qala Allahu fi mutaba'ati Rasul. Allah SWT berfirman tentang mengikuti Rasul, yaitu tentang wajiban untuk mutaba'ah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang Rasul berikan kepadamu, kepada kalian, maka terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang dilarangnya, yang Rasul melarangnya, maka berhentilah, maka tinggalkanlah. Wa qala fil jam'il bainal aslain. Dan juga Allah Ta'ala berfirman yang kandungannya menyebutkan dua perkara pokok, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Waman ahsanu dinan, waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah sedangkan dia mengerjakan kebaikan. Qala aslama wajhahu akhlasa a'malahu adh-dhahirata wal batina lillahi. Naam, arti dari aslama wajhaha yaitu akhlasa a'malahu, mengikhlaskan amal perbuatannya yang zahir dan yang batin hanya untuk Allah SWT. Wa huwa muhsinun fi hadzal Islam. Dan dia berbuat ihsan, berbuat baik dalam keislamannya. Bi an yakuna fihi muttabi'an lirasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala fi iddatil ayat, Dan juga Allah Taala berfirman dalam banyak ayat, wa'ati'ullaha wa rasul, wa'ati'ullaha wa rasul, dan taatilah Allah dan Rasul. Fal amalul jami'u lil wasfaini wal maqbul, amal yang mengandung dua sifat yaitu amal yang diterima, yaitu amal yang ikhlas karena Allah dan juga mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza faqadahuma aw faqada ahaduhuma fa huwa mardudun, apabila hilang keduanya atau hilang salah satu dari keduanya, maka amal tersebut ditolak. Yaitu apabila tidak dikerjakan karena Allah dan tidak mutaba'ah, maka ditolak. Atau hilang salah satu dari keduanya, yaitu tidak ikhlas atau tidak mutaba'ah, mardudun, maka ditolak, tidak diterima. Mardudun ala sahibihi, ditolak pelakunya, ditolak yaitu tidak mendapatkan pahala. Yadkhulu fi qawlihi, masuk dalam firman Allah Ta'ala, ancaman firman Allah Ta'ala, waqadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mathura, waqadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mathura. Dan kami perlihatkan segala amal perbuatan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagikan debu yang berterbangan. Nah, barakallahu fikum. Para ulama menyebutkan tentang syarat amal soleh. Nah, syarat amal diterima yaitu amal tersebut harus memenuhi tiga syarat. Yang pertama adalah al-imanu billah wa tauhidu. Beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah SWT, maka tidak diterima amal dari orang musyrik, meskipun dia mengikuti Rasul, mengikuti tuntunan, ataupun dia merasa amal tersebut diberikan kepada penciptanya. Nah, harus beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Nah, seperti yang terjadi pada amalan yang tidak diterima, seperti yang terjadi pada orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW. Mereka mensyukutkan Allah, menyembah Allah di Ka'bah, dan juga mereka menyembah patung-patung yang disimpan di Ka'bah. Nah, seperti Lata, Uzza, Manat, Hubal dan lain sebagainya. Yang kedua, al-ikhlas. Harus ikhlas, yaitu beramal karena mengharapkan ridho Allah SWT, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena mencari pujian dan kepentingan tertentu dari kepentingan dunia ataupun yang semisalnya. Yang ketiga, mutaba'atun nabihi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beramal sesuai dengan apa yang telah Rasul sallam ajarkan, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah menyembah Allah melainkan dengan tuntunan beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Rasul sallam bersabda, "Man ahtatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Barang siapa yang membuat perkara baru dalam perkara agama ini, maka ia ditolak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan dalam riwayat Imam Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut ditolak. Nah, barakallahu fikum. Kemudian para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga ulama lainnya menyebutkan manusia terbagi menjadi tiga golongan dari sisi pembagian di atas, dari sisi mutaba'ah, beramal dengan ikhlas dan mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, manusia terbagi menjadi tiga, pembagian ini berdasarkan ikhlas dan mutaba'ahnya manusia dalam beramal. Yang pertama yaitu ada orang yang pertama, golongan orang-orang yang dia itu ikhlas dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini golongan terbaik. ikhlas dan mutaba'ah. Yang kedua, orang-orang yang dia itu tidak ikhlas dalam beramal namun mutaba'ah, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, dan ini seperti yang terjadi pada orang-orang yang berbuat kerusakan dari orang-orang jannadiq dan yang semisalnya. Kemudian yang ketiga, yaitu orang-orang yang dia ikhlas namun tanpa mutaba'ah. Dan ini yang terjadi pada kebanyakan orang-orang, terutama mereka yang disebut sebagai orang-orang sufi dan lain sebagainya, dari orang-orang yang dia semangat beribadah kepada Allah SWT namun juga mereka mengerjakan bid'ah dalam melakukan ibadah tersebut. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, orang-orang yang mutaba'ah namun mereka tidak ikhlas, seperti keadaan orang-orang munafik, orang-orang yang mencari perhatian dalam beramal, tidak mencari keridhaan Allah SWT. Barakallahu fikum. Demikian juga kufar, orang-orang kufar di berdasarkan perkara ini juga dibagi menjadi tiga kelompok. Mereka ada orang yang kekufurannya zahir dan batin, tidak ada keikhlasan dan juga mutaba'ah kepada Nabi Muhammad SAW, seperti keadaan orang-orang musyrik, berbuat syirik dalam beribadah dan juga menentang, memusuhi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, orang-orang yang dia itu beriman secara zahir namun tidak beriman secara batin. Nah, seperti keadaan orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik adalah orang-orang kufar. Nah, orang golongan kufar yang ketiga yaitu orang-orang yang mereka ada padanya iman secara zahir dan juga batin, namun mereka tidak ikhlas, tidak mutaba'ah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti keadaan ahlul kitab. Nah, di mana mereka ahlul kitab, banyak di antara mereka yang juga mengakui tentang keesaan Allah, menyembah Allah, namun mereka tidak mau mutaba'ah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani. Nah, bahkan di zaman sekarang juga sempat terdengar masih ada orang-orang Nasrani yang mereka itu mengakui bahwasanya Nabi Isa itu bukan Tuhan, nah, adalah Nabi. Namun mereka tidak mutaba'ah, tidak mengikuti Rasulullah SAW dalam beribadah menyembah Allah SWT. Nah, ini golongan yang ketiga dari golongan orang-orang kufar. Nah, mereka memiliki keikhlasan namun tidak mutaba'ah kepada Nabi Muhammad SAW. Qala Malik rahimahullah, wa qala Allahu mufarriqan baina amalil mukhlisin wal murain. Dan Allah SWT berfirman menjelaskan, membedakan antara amalan orang-orang yang ikhlas dan orang-orang yang berbuat riya. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigaa mardhatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali habatin birabwah. Wa qala walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas wala yu'minuna billahi wala biyaumil akhir wa man yakunisyaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Dan permisalan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka dalam rangka mencari keridhaan Allah dan keridhaan dari diri-diri mereka, seperti kamatsali jannatin birabwah, seperti permisalan kebun. Waladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas, dan juga orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka ria'an nas karena mencari perhatian manusia. Wala yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang mana mereka itu tidak beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Wa may yakunis syaitanu lahu qarinan fasaa'a qarina. Dan barang siapa yang syaitan itu menjadi temannya, maka sungguh sangat jelek temannya tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hijrati allati hiya min afdhalil a'mal. Dan juga Rasulullah SAW bersabda tentang amal hijrah, yang dia itu termasuk dari amalan yang paling utama, termasuk di antara amalan yang paling utama. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Fahadal mukhlis. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Fahadal mukhlis, dan ini adalah orang yang ikhlas, yaitu yang disebutkan hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin didapatkannya, aw imra'atun yankihuha, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan kepadanya. Wa su'ila sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu saja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu lil magnam ayu dzalika fi sabilillah. Dan juga Rasulullah SAW, beliau pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang dia itu berperang karena keberanian, karena hamiyah suku, dan juga berperang karena harta rampasan perang. Mana dari yang disebutkan tersebut yang termasuk dari fisabilillah? Faqala, maka Rasulullah menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang dalam rangka agar kalimat Allah menjadi tinggi, maka dia itu fisabilillah. Faman kana qasduhu fi jihadihil qawli wal fi'li nasruddin nasrul haqqi fahuwal mukhlis. Barang siapa yang maksud dari jihad dia secara ucapan ataupun perbuatan adalah untuk menolong kebenaran, maka dia itu orang yang ikhlas. Barang siapa yang maksud dari jihadnya secara ucapan dan perbuatan, secara ucapan seperti jihad dengan menyebarkan ilmu yang bermanfaat, beramar ma'ruf dengan lisan, amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan, nah, dengan seperti berkhutbah, menyampaikan mahadhara atau menyampaikan ilmu yang bermanfaat dan lain sebagainya, dan jihad dengan perbuatan seperti jihad dengan pedang, senjata dan seterusnya dari perkara-perkara yang dikerjakan dengan anggota badan, dengan tangan dan yang semisalnya. Qala, barang siapa yang maksud niat dari jihadnya secara ucapan dan perbuatan adalah untuk menolong kebenaran, fahuwal mukhlis, maka dia itu adalah orang yang ikhlas. Maka dia itu orang yang ikhlas. Wa man qasada ghairu dzalik, dan barang siapa yang menginginkan selain daripada itu, minal aghrad, dari kepentingan-kepentingan yang ada, falahu manawa, maka ia mendapatkan apa yang dia inginkan. Wa amaluhu ghairul maqbul, dan amalannya tidak diterima. Qala Allahu ta'ala fil a'malil faqidal lil mutaba'ah. Allah SWT berfirman menjelaskan tentang amalan yang rusak dari mutaba'ah. Qul halu nabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, apakah aku kabarkan, apakah kami mengabarkan kepada kalian tentang orang yang paling rugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sesat dalam amal perbuatan mereka di kehidupan dunia ini, padahal mereka menyangka bahwasanya mereka itu telah berbuat perkara yang paling baik, paling benar. Al-ayah sampai akhir ayat. Wa qala, dan juga Allah Ta'ala berfirman, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka tidak memenuhi panggilanmu, maka ketahuilah bahwasanya mereka mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda. Maka siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ada petunjuk? Qala wal a'malu shalihatu kulluha idza waqa'at minal murra'in fa hiya batilatun faqidatun lil ikhlas alladzi la yakunul amalu shalihan illa bih. Amal soleh semuanya, apabila semua amal soleh apabila dikerjakan dalam rangka untuk mencari perhatian riya, maka dia itu batilah, maka amal soleh tersebut batil, faqidatun lil ikhlas, rusak keikhlasannya, alladzi la yakunul amalu salihan illa bih, yang mana amal soleh itu tidaklah menjadi soleh melainkan dengannya, yaitu dengan ikhlas. Wal a'malu lati yaf'aluhal 'abdu lillahi lakinnaha ghairu mashru'in fahiya batilah. Dan juga amal perbuatan yang dikerjakan sang hamba karena Allah, namun dengan amalan yang tidak disyariatkan, namun amalan tersebut mengerjakannya dengan tanpa tuntunan Rasul, tidak disyariatkan, fahiya batilah, maka amalan tersebut juga batil, sia-sia. Lifaqtihal mutaba'ah, karena rusak dari sisi mutaba'ah. Wa kadzalikal i'tiqadu al-mukhalifatu lima fi kitabillahi wa sunnati rasulih. Demikian juga keyakinan yang menyelisihi keyakinan yang ada pada Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ka'tiqadi ahli al-bid'ah al-mukhalifati lima alaihi rasul wa ashabuhu, seperti keyakinan yang ada pada ahlul bid'ah yang menyelisihi keyakinan yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu dan para sahabatnya. Wa kulluha tadkhulu fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, semuanya masuk dalam sabda Rasulullah sallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan tergantung daripada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja bagi setiap orang mendapatkan apa yang ia amalkan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd, barang siapa yang beramal-amal perbuatan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Fal awalu mizanun lil a'mali batina, yang pertama adalah timbangan bagi amal batin, yaitu hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap amal tergantung daripada niat dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, maka ini timbangan bagi amal batin, yaitu berkaitan dengan amalan hati, ikhlas atau tidak dalam beramal. Nah, wasani yang kedua, mizanul a'mal zahiran, timbangan bagi amal perbuatan secara zahir. Nah, termasuk yang disebutkan sabda Rasul, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa beramal amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, yang tidak ada perintahnya dari kami, maka itu tertolak. Nah, ini amalan timbangan untuk amalan yang zahir. Nah, yang batin dari sisi keikhlasan, yang zahir dari sisi amal perbuatan. Qala wal ikhlasu lillahi fi kulli syai'in huwa alladhi waradat fihi nususul kitabi wa sunnati fil amri bih. Dan ikhlas beramal karena Allah pada segala perkara, huwalladzi waradat fihi nususul kitab wa sunnah fil amri bih. Ini yang datang, perkara ini, perkara yang datang nas-nas dari Alkitab dan sunnah dalam memerintahkan perkara tersebut. Wa fadlihi wa thamaratihi, dan juga keutamaannya dan juga buahnya. Wa butlanil amali alladzi faqadahu, dan juga batilnya amal perbuatan yang tidak terkandung padanya ikhlas ataupun mutaba'ah. Qala wa amma niyatun nafsil amali fahada wa in kana labudda minhu fi kulli amalin. Adapun niat amalan itu sendiri, fahada wa in kana labudda min, meskipun ini adalah perkara yang mesti ada, fi kulli amalin, pada setiap amalan, lakinahu hasilun min kulli amalin ma'ahu ra'yuhu wa akluhu li'anahul qastu. Namun ini adalah perkara yang terjadi pada semua amalan pelaku bersamaan dengan ra'yuh, pikirannya, akalnya, li'annaha al-qast, karena dia itu adalah qast, kehendak, keinginan. Wa kullu aqilin yaqsudul amala alladhi yubashiruhu wa ya'maluh. Dan setiap orang yang berakal, dia memaksudkan amalan yang dia mengerjakan, yubashiruhu, mengerjakannya, wa ya'maluh, dan melakukannya. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya, niat dari sisi amal apa yang dia niatkan untuk beramal. Nah, karena niat juga termasuk amalan yang membedakan seseorang dalam beramal secara amalannya. Amalan apa yang dia kerjakan dari amalan yang dilakukan? Apakah amalan wajib atau amalan sunnah? Kemudian kalau dia itu mengerjakan amalan sunnah, amalan wajib, wajib mana yang diamalkan? Atau kalau dia itu amalan sunnah mana yang diamalkan? Seperti misalkan ada orang yang mandi, membasahi seluruh tubuhnya. Nah, apa maksud dari mandi dia? Apakah mandi itu mandi janabah, mandi besar, ataukah mandi sekedar untuk membersihkan badannya dari kotoran, mencari kesegaran dan seterusnya? Mana yang membedakan? Niat. Niat yang membedakan apakah dia itu mandi junub atau mandi biasa. Nah, barakallahu fikum. Demikian juga ketika seorang mengerjakan sholat, maka niat yang membedakan apakah dia sholat yang dikerjakan itu sholat sunnah atau sholat wajib, atau puasa, puasa sunnah atau puasa wajib. Nah, ini berkaitan dengan ra'yu wa aqlu, yang menjadi apa yang dia pikirkan dan apa yang dia kehendaki, yang dia inginkan. Nah, dari apa amalan yang dilakukan. Nah, maka dari sini niat membedakan antara apakah amalan itu untuk Allah SWT ataukah amalan tersebut untuk selain Allah. Kemudian juga membedakan apakah amalan tersebut amalan wajib atau amalan sunnah. Kalau amalan wajib, wajib apa yang dilakukan? Amalan sunnah yang mana? Ini dibedakan oleh niat. Nah, qala wa kama anna hadzal asla tadkhulu fihi ibadatu, sebagaimana asal ini yaitu kaidah yang kita baca, kaidah syariat dibangun di atas dua asal, ikhlas dan mutaba'ah. Tadkhul fihi ibadat, masuk pada asal ini semua ibadah. Nah, sebagaimana perkara ibadah masuk dalam asal ini, yaitu dalam kaidah kita ini. Fakadzalikal muamalat, demikian juga dalam perkara muamalah. Dalam perkara muamalah, fakulu muamalatin min bai'in au ijaratin au syari' au syirkah. Maka semua muamalah, baik berupa jual beli atau sewa menyewa atau syirkah, perserikatan, wa ghairiha, dan lain sebagainya, minal muamalat, dari muamalah, taradu alaihal mutaamilani lakinaha mamnu'atun syar'an, yang di antara dua pihak yang bermuamalah tersebut mereka saling ridho namun terlarang secara syariat, fa innaha batilatun muharrama, maka muamalah tersebut batil, haram. La ibrata bi taradihima, tidak ada ibrah, tidak dianggap benar keriduan keduanya, amalannya tidak dianggap benar meskipun ada keriduan dari keduanya. 6. Kenapa? Lifaqdi al-mutaba'ah. Karena tidak adanya mutaba'ah. Nah, diulang. Sebagaimana asal kaidah kita ini kaidah yang kelima. Kaidah ini berlaku untuk semua ibadah, juga berlaku untuk segala muamalah. Naam. Barakallahu fikum. Baik muamalah tersebut berupa jual beli, sewa menyewa, persekutuan antara dua orang dan seterusnya, naam. Perlu adanya keridhaan dan perlu adanya ikhlas dan mutaba'ah. Perlu adanya ikhlas dan mutaba'ah, bukan sebatas keridhaan antara dua belah pihak. Naam. Maka beliau menjelaskan di sini, meskipun terdapat keriduan di antara dua belah pihak, namun muamalah yang dilakukan itu muamalah yang terlarang secara syariat, diharamkan, maka muamalah tersebut muamalah yang batil, yang diharamkan. Tidak dianggap benar muamalah tersebut meskipun ada keriduan dari keduanya. Qala li anna ridha inama yustaratu ba'da ridallahi wa rasulihi. Kenapa? Karena keridhaan itu disyaratkan setelah keridhaan Allah dan Rasulnya, yaitu setelah sesuai dengan mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barakallahu fikum. Qala wa kadzalika tabarru'at allati nahallahu wa rasuluhu anha ka takhsisi ba'dil aulad 'ala ba'dihim. Demikian juga dalam perkara tabarru'at, dalam perkara berderma, allati nahallahu wa rasuluhu anha, yang mana perkara ini, perkara berderma ini telah Allah haramkan, telah Allah larang dan juga Rasulnya melarang. Seperti apa? Ka takhsisi ba'dil aulad 'ala ba'dihim. Seperti mengkhususkan sebagian anak dari sebagian yang lainnya. Wa tafdhilihim fil ataya wal wasaya, atau mengutamakan mereka dalam pemberian dan dalam wasiat. Nah, di sini masuk mulai pembahasan yang berkaitan dengan fikih ya. Nah, artinya kitab kita ini berkaitan dengan al-qawaid wa usulul jami'ah, yang berkaitan dengan perkara usul-usul fikih. Qawaidul fikih. Nah. Barakallahu fikum, mulai dari tadi muamalat dan seterusnya, kemudian juga diperjelas contohnya dengan contoh yang barusan kita baca ini. Nah, dicontohkan di sini, perlu adanya mutaba'ah, mengikuti tuntunan Rasul dalam perkara muamalah. Contohnya dalam perkara apa? Dalam perkara tabaru'at, menderma, memberikan harta. Nah, harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Lalu dicontohkan di sini tentang larangan Allah dan Rasulnya tentang mengkhususkan sebagian anak dalam pemberian, atau melebihkan sebagian mereka fil atoya, atoya itu pemberian ketika masih hidup, wal wasoya atau pemberian ketika setelah wafatnya. Naam. Wa kadzalika fil mawarits, demikian juga dalam perkara warisan. Naam. Barakallahu fikum. Dalilnya dalam perkara ini, perkara yaitu larangan melebihkan salah satu anak daripada yang lainnya, artinya harus berlaku adil ketika hidup ataupun pemberian ketika hidup ataupun ketika sudah meninggalnya warisan. Naam. Barakallahu fikum. Kalau warisan tentunya bagian yang sudah ditentukan oleh Allah, jelaskan dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Rasulullah SAW. Kalau wasiat, bagian yang tidak ditentukan dalam warisan wasiat dan tidak boleh lebih dari sepertiga. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Dalam perkara wasiat tidak boleh melebihkan satu dari yang lainnya, sebagaimana dalam perkara pemberian. Dalilnya hadis Nu'man bin Bashir, bahwasanya bapaknya Nu'man bin Bashir mendatangi Rasulullah SAW, mendatangi Nabi Muhammad SAW, dan beliau berkata, ini nahaltu ibni hada hulaman kanali. Sesungguhnya aku menghadiahkan kepada putraku ini seorang budak laki-laki, kanali, yang dia itu adalah dulu, yang dia itu adalah budakku. Faqala Rasulullah SAW, aku la waladika nahal tahu mithla hada, apakah setiap anakmu engkau beri budak seperti ini? Faqala la, tidak. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata, farji'hu, kembalikan dia, yaitu tidak boleh dilangsungkan pemberian tersebut. Dan dalam riwayat yang lain, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. I'tadilu fi auladikum, berbuat adillah pada anak-anak kalian. Faraja abi faradatil kal sodako, maka bapakku kembali menarik kembali sedekah tersebut, pemberian tadi. Wa fi riwayat dan dalam riwayat yang lain, fala tashhaduni idan, kalau begitu janganlah engkau menjadikan aku sebagai saksi. Fa inilla ushidu ala jaur, sesungguhnya aku tidak bersaksi atas kecurangan. Nah, karena dalam riwayat yang lain disebutkan, ya wahai Rasulullah, aku memberikan kepada putraku ini harta ini, jadilah engkau menjadi saksinya atas pemberian tersebut. Maka Rasulullah tidak mau menjadi saksi. Nah, berkata, fa inilla ashadu ala jur, aku tidak menjadi saksi atas kecurangan. Nah, barakallahu fikum. Wa kadzalika fil waris, qala rahimahullah, wa kadzalika fil waris la wasiyata lil waris. Demikian juga dalam perkara mawaris, Rasulullah bersabda tidak ada wasiat pada pewaris. Yaitu apa? Harta yang ditinggalkan sang mayit semuanya untuk pewaris. Allah yang membaginya, bukan yang bagi orang yang meninggal tersebut. Sudah dibagi dalam Al-Qur'an ketentuannya atau disebutkan dalam hadis Rasulullah. Kalau yang meninggal tersebut meninggalkan istri dengan sekian anak dan seterusnya, maka bagian istri berapa, anaknya berapa dan seterusnya, sudah ada pembagiannya. Nah, tidak ada pengkhususan wasiat, wasiatnya si fulan akan mendapatkan segini, si fulan yang lain segitu, ini segini dan seterusnya, ditentukan ketika hidupnya. Nah, maka itu warisan yang tidak benar, karena warisan sudah ditentukan oleh Allah SWT dan itu sudah haknya pewaris. Nah, adapun kalau pemberian masih hidup, maka juga harus adil. Pemberiannya juga harus adil kepada yang lainnya juga. Nah, barakallahu fikum. Ya, sudah terdengar adzan. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.